قريبا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا لanjut فضل baca sini يا زكي. Hatta damiyat qadamahu, ya terus wa zaid yaqihi bi nafsihi hatta asabahu shijajun fi ra'sihi kan sarafa ila makkah mahzuran wa fi marji'ihi dhalika ad'a بدعائي المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخر. فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق أخشبين على أهل مكة، وهما جبلها اللذان هي بينهما. فقال بل أستأمن بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا شريك به شيئا. لا يشرك به شيئا. نعم. بارك الله فيك. Ini masa-masa yang pedih, masa-masa yang sulit yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat secara umum. Kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa man ma'ahu min asy-syi'b, dan Rasulullah Sallam bersama para sahabatnya, mereka pun keluar dari syi'b, tempat pengisolasi, apa, di tempat diisolisirnya Rasulullah Sallam. Diboikot di situ, bahkan bukan hanya Rasulullah SAW dan para sahabat, justru kabilah Muttalib dan juga kabilah Bani Hashim yang masih memberikan loyalitas kepada Rasulullah SAW, walaupun mereka kafir, mereka pun ikut diintimidasi, diboikot oleh kaum kafirin. Wa mata Abu Talib pada dalika bisittati ashhur. Kemudian Abu Talib wafat 6 bulan setelah peristiwa pemboikotan ke Syi'ib tersebut. Ya. Kemudian wamatat Khadijatu ba'dahu bi salasati ayyam. Bahkan 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib, Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Wa qala ghairu dhalik. Ada yang menyatakan tidak 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib. Ini tahun-tahun yang sedih bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua terjadi di tahun ke-11 ya, dari tahun diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka ini tahun-tahun yang menyedihkan. Ya, karena Abu Thalib adalah yang membuat musyrikin segan untuk bertindak melampaui batas terhadap Rasulullah SAW. Yang ini merupakan hikmah dari Allah. Abu Thalib masih dalam keadaan kekafiran. Seandainya Abu Thalib dalam keadaan keimanan, tentu tidak ada yang menghalangi sama sekali bagi musyrikin Quraisy untuk lebih menyakiti Rasulullah SAW. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Fashtaddal bala'u 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sufaha'i qaumih. Maka ya, penindasan itu semakin berat, semakin keras menimpa Rasulullah sallallahu dari kaumnya yang bodoh. Tatkala wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah, semakin keras gangguan, intimidasi yang mereka lancarkan terhadap Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi yang menolong, yang membuat segan musyrikin Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Selama ini Khadijah maupun Abu Thalib yang membuat musyrikin segan. Ya, oleh karena itulah beliau ke Taif. Fakharaja ila Taif. Maka beliau pun ke Taif. Raja'a yansuruhu alaihim. Ya, dengan harapan Rasulullah SAW, ahlu Ta'if, penduduk Ta'if menolong beliau, membantu beliau. Ya, ahlu Ta'if adalah kota terbesar setelah Mekah. Dan Rasulullah berdakwah ke Ta'if karena Allah Ta'ala berfirman, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulaini minal qaryataini adhimaini minal qaryataini adhimin. Seandainya Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang dari dua kota yang besar. Dari dua kota yang besar maksudnya kata para ahli mufassir, para ulama ahli tafsir, yaitu Makkah dan Taif. Ya, Mekah dan Taif. Ya, Qaryatain Azim. Dua negeri yang besar itu Mekah dan Taif. Wa da'a ila Allahi falam yara man yu'wi wa lam yara nasiran. Namun Rasulullah SAW ketika sampai di Taif mendakwahkan agama yang hak inilah ilaha illallah. Ya. Ternyata Rasulullah SAW tidak melihat seorang pun dari mereka, dari penduduk Taif, ya, yang memberikan sambutan pertolongan. Ya. Gak ada. Karena ahlu Taif sudah menjadi penyembah berhala di samping mereka menyembah Allah. Yaitu mereka punya berhala besar yang namanya Lata. Lata itu adalah berhalanya Taif. Kalau Uzza berhalanya kaum Mekah. Kalau Manat berhalanya orang-orang Madinah dahulu. Taif. Maka Nabi SAW tidak mendapati orang-orang Taif yang mau menerima dakwah beliau dan menolong beliau, bahkan sebaliknya. Rasulullah SAW mendapati orang-orang Taif memberikan permusuhan. Ya dan billah kepada Rasulullah SAW. Wa adawhu asyaddal adha. Dan mereka memberikan intimidasi kepada Rasulullah SAW dengan intimidasi yang sangat keras. Ya, yang sangat keras. Allahu musta'an. Wa nalu ma minhu ma lam yanal minhu qaumuh. Allahu musta'an. Bahkan Ya. Rasulullah SAW mendapatkan dari orang-orang Taif apa yang tidak beliau dapatkan dari kaumnya, dari orang-orang Mekah. Itu mendapatkan apa? Intimidasi, gangguan yang sedemikian dahsyat di Taif. Kalau di Mekah hanya dilumuri dengan kotoran, ditolak dakwah, dikatakan dengan julukan-julukan yang buruk. Ya. Pada tahun itu di Taif lebih parah lagi, ditimpuki. Ditimpuki. Ya dan billah. Wa ma'ahu Zaid bin Harithah. Dan yang bersama Rasulullah, yang menemani Rasulullah adalah maula beliau, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Fa aqama bainahum asharata ayyamin. Maka Rasulullah SAW tinggal di Taif itu kurang lebih selama 10 hari mendakwahkan. Ya, mendakwahkan selama 10 hari tinggal di sana. La yada'u ahadan min ashabihim illa kallamah. Ya, beliau tidak membiarkan seorang pun dari para pembesar mereka, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara mereka, mengajak kepada tauhid. Ya. Faqalu ukhruj min baladina, kata mereka, keluar kamu dari negeri kami. Ya. Kata orang-orang Taif. Ya. Wa qaru bihi sufaha'ahum. Waqafu lahu simataini waja'alu yarmunahu bil hijar hatta damiyat qadamahu. Allah musta'an. Ya. Kemudian ya, keluarlah engkau dari negeri kami, kata mereka. Ukhruj min baladina. Ya. Maka mereka pun ya mulai mencerca. Ya. Jadi kalangan orang-orang bodoh mereka. Dan mereka mulai melempari Rasulullah SAW dengan bebatuan hingga kedua kaki beliau itu dilumuri darah berdarah kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hingga kedua kaki beliau itu penuh dengan darah. Ya. Zaid bin Harithah melindungi Rasulullah SAW dengan tubuh beliau, Zaid yaqihi binafsihi dengan tubuh beliau, hatta asabahu syijajun fi ra'sihi. Sampai-sampai Zaid bin Harithah juga terluka di kepalanya. Fansarafa ila Makkah mahzunan. Mereka pun pulang ke Mekah dalam keadaan sedih. Ya Allah musta'an. Ya, karena diusir oleh orang-orang Taif. Nah, ternyata di Taif lebih parah penolakan. Nah, wa fi marjihi dalik, di dalam perjalanan pulang tersebut, da'a bi du'ail masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang terkenal. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati ila akhirih. Ya Allah, kepada engkau lah ya Allah ashku, aku mengadukan kelemahanku, kelemahan kekuatanku, wa qillata hilati, dan kekurangan hilahku. Ya, bagaimana strategi dakwah, hilahnya ini kurang. Ila akhirih, sampai ada riwayat yang lain, wahwani ala nas, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wa arsala rabbuhu ilaihi malakal jibal. Maka Allah mengutus kepada beliau dua malaikat penjaga gunung. Yastamiruhu an yutbiha al-akhshabain. Ya. Yang malaikat penjaga gunung ini, dua malaikat ini, yastamiruhu. Minta perintah kepada Nabi. Nabi ini mau perintah apa mereka mau lakukan. Agar menutup, an yutbiq, menutup. Ya. Agar dua gunung yang mengapit kota Taif ala ahli Mekah itu diapit begini ini bruk ini kampung yang menolak dakwah Rasulullah, gunung itu malaikat nawari diri agar gunungnya itu dideketin bruk begini kayak apa jadinya itu. Malaikat ini menawarkan mada yasna bi ahli Mekah insya'a utbiku alihim al-akhshabain. Kata malaikat ini, apa yang kau perintahkan? Kata orang Mekah, kalau kamu pengen saya akan apit mereka dengan dua gunung ini. Ya, yang dua gunung itu dua gunung besar yang ada di Mekah. Itu ya Jabal apa namanya itu? Lupa saja balap. Jabal Abi apa ya? Ada abinya Jabal Abi Kubais apa Kobis ya. Nah, itu nanti dilihat lagi di buku. Faqala maka Rasulullah SAW menyatakan bal astani bihim da'allaha ikhriju min aslabihim man ya'budu man ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Kata Nabi SAW, ya, aku memaafkan mereka, justru aku berharap semoga Allah ya mengeluarkan dari tulang sulbi mereka atau menjadikan keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Ya, dan benar saja Taif Mekah di negeri tauhid. Ini sudah dibaca belum? Falam manazala bi nakhlah? Belum. Nugraha, betul. فصرخ الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم حتى نزل عليه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فأقام بنخلة أياما فقال له زيد كيف تدخل عليه وقد أخرجوك يعني قريشا قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى خرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومذهير نبيه فلما انتهى إلى مكة أرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم إلى مطعم itu nama orang مطعم ابن عدي مطعم itu ابن عدي إلى مطعم ابن عدي. Pernah dengar kan nama sahabat namanya Jubair bin Mutim? Sahabat yang namanya Jubair bin Mut'im ini anaknya dari Mut'im bin Adi bin Bani, ya, dari kalangan Bani Naufal, dari kalangan Abdi bin Abdi Manaf. Terus ada qala fi jawarika wa qala na'am fada'a fada'a banihi mana fada'a bani fada'a banihi wa qaumahu fada'a banihi wa qaumahu wa qala illasu albisu silaha albisu silaha wa kunu inda akalil baiti fa inni qada ajartu qad ajartu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Zaid bin Harithata hatta antaha ila al-masjidil harami faqama al-mut'im ala rahilati anada ya ma'syara Quraisy inni qad ajartu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala yujibu fala yahijuhu فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه فصلى ركعتين وانصرف إلى بيته ومطعم وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. نعم. Barakallahu fikum. Falamma nazala bin nakhlah fi marjihi, maka ketika beliau kembali dari Taif, ya, beliau singgah di pohon-pohon kurma, kebun kurma lah ya. Itu lembah Afwan. Ini bukan nakhlah, ini bukan kurma, nama wadi ya, nama lembah. Maka beliau singgah di Nakhlah, di Wadi Nakhlah, nama lembah yang terletak antara di Taif dan Mekah. Qama yusalli minal lail. Kemudian beliau salat malam di situ. Ya. Nah, sekarang Wadi Nakhlah itu jadi kalau dari Mekah ke Taif itu ada jalan yang cepat itu naik ke atas dari Mekah ke Taif. Ini ya apa namanya Nakhlah ini mamnu' minas sarf karena dia ilahnya apa alamiah ma'atanis ya. Wadi Nakhlah itu bukan korma, memang namanya Nakhlah. Qama yusalli minal lail, maka beliau pun salat malam di situ di Wadi Nakhlah. Ya, salat malam dalam keadaan sudah terusir dari Thaif. Ya. Fa sarafa Allahu ilaihi nafaran minal jin. Ya. Maka tiba-tiba Allah memalingkan sekelompok jamaah, nafar jamaah artinya. Sekelompok jamaah dari kalangan jin kepada beliau. Fastama'u qira'atahu wa lam yashur bihim. Yang jin, sekelompok jamaah jin ini mendengar bacaan Quran Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW tidak menyadari kedatangan mereka. Nah, ini kata para ulama ketika mengomentari kisah ini, inilah awal pertolongan dari Allah. Ya. Itu ketika beliau terusir dari Taif, enggak ada yang mau menerima, beliau baca Quran, pas pulang mau balik ke Mekah, ternyata ada yang mau menerima dakwah beliau. Dari mana? Dari jin. Nah, ini memberikan juga spirit kepada kita. Kalau kita lagi menyampaikan, enggak ada yang mau dengerin dari kalangan manusia, bisa jadi ada dari kalangan jin dengerin. Ya. Kalaupun sekarang enggak diterima, nanti mungkin Imam Bukhari wafatnya itu dalam keadaan tidak diterima dakwahnya, bahkan ditahdir. Hanya Imam Muslim yang membenarkan Imam Bukhari, tidak ikut-ikutan orang-orang ketika itu yang menyalah-nyalahkan, bahkan menuduh Bukhari dengan sebagai pengadopsi aliran sesat. Bukhari wafat dalam keadaan tertahdir, dituduh menganut aliran sesat, ya dan lillah. Tapi setelah wafatnya Bukhari, Allah tolong Imam Bukhari. Jadi bentuk pertolongan Allah itu bisa dalam hal-hal yang kita tidak sangka. Terkadang manusia enggak ada yang mengikut, ternyata jin. Ya, tayyibar kalau begitu. Hatta nazala alaihi, ya. Sampai turun firman Allah pada Nabi, wa in sarafna ilaika nafaram minal jin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepada engkau yang mendengarkan Al-Quran. Lanjutan ayatnya apa? Yastami'una al-Qur'ana. Gitu. Yang mendengar Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir mendengarkan bacaan Nabi SAW, mereka berkata satu sama lain, diam kamu, diam, dengerin. Falamma qudiya, ketika Quran sudah dibacakan, wallau ila qaumihim munzirin, mereka kembali kepada kaumnya dalam keadaan memberikan peringatan kepada kaumnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, wahai kaum kami, kata pemuka jin ini kepada jin-jinnya, kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima bayna yadai, yang membenarkan apa yang ada di hadapan, yang ada pada Musa. Ya, ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Ini mengajak kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Ya qauman ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yukhrijukum min adzabil alim. Ini kata pemuka jinnya ini. Wahai jin semuanya, sambutlah dakwah dai Allah tersebut, berimanlah kepadanya, maka Allah akan mengampuni dosa kalian dan mengeluarkan kalian dari adab yang pedih. Wa man lam yujib dai Allah falaysa bimu'jiz fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Diancam itu pemuka jin. Kalau enggak mau nyambut seruan dakwah Nabi, itu yang sesat dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah. Mana lagi tadi? Wa qama bi nakhlati ayyaman, dan Nabi SAW singgah di lembah Nakhlah selama beberapa hari. Ya, nah dalam keadaan berpikir apa yang beliau mau lakukan. Di Taif ditolak, di Mekah ditolak. Allah musta'an. Faqala lahu Zaid. Maka Zaid bin Harithah berkata kepada Nabi, "Kaifa tadkhulu 'alaihim wa qad akhrajuka?" Ya. Bagaimana mungkin engkau masuk kepada mereka, kepada Aduh Mekah, sedangkan mereka mengusir engkau. Ya Nuna, ya ni Quraisyan, yang maksud adalah Quraisy. Qala ya Zaidu inna Allah ja'ilun lima tarak farajan wa makhrajan. Maka kata Nabi, wahai Zaid, ya, sesungguhnya Allah menjadikan, ya, dari apa yang kau lihat akan Allah menjadikan pertolongan dan makhraj, jalan keluar. Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar. Nah, subhanallah. Ini keyakinan yang ada pada para nabi. Semakin parah ujian, semakin parah siksaan, semakin parah gangguan, intimidasi, semakin kuat harapan mereka kepada Allah. Nah, ya, semakin kuat harapan mereka kepada Allah. Ini padahal udah di depan mata ini. Quraisy nolak, Taif nolak, mau kemana lagi? Sampai kata Zaid, gimana kamu masuk ke mereka, balik ke Mekah? Mereka sudah mengusir engkau. Kan ini pulang dari Taif mau ke Mekah, ya? Mau ke Mekah di Nakhlah, di lembah Nakhlah. Mau balik, kata Zaid, kaifa tadkhulu 'alaihim wa qad akhrajuka? Gimana engkau mau masuk datang ke mereka lagi, sedangkan mereka telah mengusir engkau? Nah, ternyata apa kata Nabi? Inna Allah ja'ala ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan wa makhrajan. Allah akan menjadikan dari apa yang kau lihat pertolongan dan jalan keluar. Fa inna Allah nasirun dinah wa midhurun nabiyyah. Nah, subhanallah. Ya. Karena Allah akan menolong agamanya. Ya. Dan memberikan kemenangan, pertolongan, menampakkan kemenangan tersebut kepada nabinya. Subhanallah. Nah, ini keyakinan yang besar. Ya, semakin parah ujian di jalan Allah, semakin yakin, semakin kuat harapan. Falamma intaha ila Makkah, maka tatkala beliau telah berhenti sampai di Mekah, arsala rajulan min Khuza'ah ila Mut'im ibn Adi. Ya. Maka beliau mengutus seorang dari kalangan Bani Khuza'ah untuk menemui Mut'im bin Adi. Ya. Yaitu apa? Adkhulu fi jiwarika. Yaitu Rasulullah SAW minta kepada Mut'im bin Adi, apakah aku bisa masuk Mekah dengan jaminanmu? Adkhul fi jiwarika, maksudnya apa? Himayatika. Jadi Nabi SAW meminta kepada Mut'im bin Adi agar Mut'im bin Adi menjaga beliau ketika masuk ke Mekah. Ya. Agar Rasulullah SAW masuk ke Mekah dalam keadaan aman. Faqala na'am, kata Mut'im bin Adi, iya, bisa. Ya. Fada'a banihi wa qawmah. Maka beliau pun, Mut'im bin Adi, menyeru kepada anak-anaknya dan kaumnya. Qala albisus silah. Wa kunu inda arkanil bait. Fa inni qad ajartu Muhammadan. Masya Allah. Ya. Kata Mut'im bin Adi kepada kaum dan anak-anaknya. Ya. Yaitu albisus silah. Ya. Kenakanlah senjata-senjata kalian. Wa kunu 'inda arkanil bait. Ya. Dan kalian berada di pojok-pojok Baitullah. Arkan itu pojok gitu ya, sudut gitu. Fa inni qad ajartu Muhammadan. Saya telah memberikan jaminan keamanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mut'im bin Adi, bapak dari Jubair bin Mut'im. Falam fadakhala Rasulullah SAW Makkah wa ma'ahu Zaid bin Harithah. Maka Rasulullah SAW masuk Makkah bersama Zaid bin Harithah. Hatta antaha ila al-Masjidil Haram. Sampai beliau berhenti di Masjid Al-Haram. Faqama Mut'im ala rahilatihi. Fanada. Maka Mut'im bin Adi berdiri dari kendaraannya. Dan dia menyeru, wahai ya ma'asyara Quraisyin. Wahai orang-orang Quraisy. Inni qad ajartu Muhammadan fala yahidhu ahadun minkum. Wahai Quraisy, aku telah menjamin keamanan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada di antara kalian yang menyakitinya. Fantaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rukni fastaslamahu. Ya. Maka Rasulullah SAW sampai di rukun. Ya. Dan apa namanya, selamat wassalam rakaatain, beliau pun sholat dua rakaat menghadap Ka'bah. Wa ansarafa ila baitihi, beliau pun pulang ke keluarga, ke rumahnya. Wa mut'imun wa waladuhu, sedangkan Mut'im dan anak-anaknya, muhdiquna bisilah, tetap menghunus senjata. Hatta dakhala baitah, melindungi Rasulullah. Hingga beliau masuk ke rumahnya. atas perlindungan siapa? Mut'im dan anak-anak dan kaumnya. Nah, ya, Mut'im waktu itu masih muslim atau kafir? Kafir. Maka kata para ulama, hadza fihi dalilun ala annahu lil muslimin idza taju ila al isti'anati bil kufar fa inna hadza yajuz. Ini dalil bahwa bagi kaum muslimin jika mereka membutuhkan pertolongan kepada orang-orang kafir, ini boleh. Bil isti'anati bil kufar idza taju ila dalika fa hadza yajuz. Maka meminta perlindungan kepada orang-orang kafir kalau dibutuhkan itu enggak mengapa. Sebagaimana dahulu Amerika minta perlindungan apa? Saudi Arabia dan Kuwait minta perlindungan kepada Amerika ketika Saddam Hussein waktu itu bersama pasukan Irak menyerang Kuwait, invasi Kuwait dan siap-siap mau menyerang Saudi. Ya. Karena Saddam Hussein ketika itu sosialis, penganut partai sesat kufur itu Al-Ba'ath, sosialis, partai Al-Ba'ath. Maka atas fatwa Syekh bin Bas, Raja Fahad rahimahullah ta'ala meminta bantuan pada Amerika untuk menghalau Saddam Hussein dan pasukan Irak. Nah, selesai, masuk sekarang ke mana? Isra Mi'raj. Ke Isra Mi'raj. Faslun, pasal berikutnya. Fadal, Rabi. Min Ba'di يدخل الجنه من امته اكثر فاعل يدخل اكثر مما يدخلها من امتي. نعم. Sekarang peristiwa Isra Mi'raj. Summa usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih. Peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diisrakan dengan jasad beliau menurut pendapat yang sahih. Ya. Karena ada pendapat yang kedua bahwasanya beliau diisrakan itu bukan dengan jasad tapi dengan roh. Ya. Nah, ini enggak sahih. Kalau diisrakan dengan roh ini enggak sahih. Bahkan Rasulullah SAW diisrakan dengan roh dan jasad. Ya, makanya Allah berfirman subhanalladzi asra bi abdihi. Ya. Yang namanya al-abad itu abadun itu adalah ismun lirruh wal jasad. Nama roh dan jasad. Nah, kalau roh saja itu enggak dinamakan abadun. Demikian pula jasad saja tidak dinamakan abadun. Ya. Tapi yang dinamakan abadun adalah roh dan jasad secara bersama. Ini yang benar. Ya. Baik. Minal Masjidil Haram ila Baitul Maqdis. Rasul diisrakan dari Baitul Haram ke Masjid ke Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas Sami'ul Basir. Nah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjid Al-Haram. Dari Masjid Al-Haram. Nah, Allah sebut itu dari Masjid Al-Haram. Padahal Rasulullah SAW memulai perjalanannya, ini disebutkan di riwayat Muslim, itu bukan dari Masjid Al-Haram, tetapi dari rumah saudari sepupu beliau, yaitu Ummu Hani di Mekah. Ya. Ummu Hani. Maka kata para ulama, semua daerah Mekah itu dinamakan Masjidil Haram. Semua daerah Mekah dinamakan Masjid Al-Haram. Maka sholat di tanah Mekah dimanapun, maka itu dikategorikan sholat di Masjid Al-Haram. Ya. Yang kata Nabi SAW, sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali daripada tempat lain kecuali Masjid Al-Haram, karena dia adalah lebih utamanya berapa? 100.000 kali. Nah, yang mana yang Masjid Al-Haram? Apakah masjid yang ada Ka'bahnya itu yang terkenal? Ya, tidak, tapi semua Mekah. Ini kata para ulama. Ya, ini kata para ulama demikian. Semua yang namanya Mekah itu Masjid Al-Haram. Ya. Ila Baitul Maqdis ka Baitul Maqdis rakiban 'alal buraq. Ya. Beliau mengendarai buraq. Ya, buraq hewan yang sangat cepat. Dan dia tidak dapat dilihat. Karena dia dari perkara-perkara yang gaib. Dan ini adalah termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan para nabi semuanya mengendari buruk. Nah, ada yang menyatakan buruk itu kudanya Jibril. Ya. Tabarakallahu'alaikum. Allahu'alam. Ya. Wasahbata Jibril alaih salatu wassalam. Ya. Dan ditemani oleh Jibril alaih salam. Jadi Jibril bersama Nabi. Falamma fanazala hunaka. Maka Nabi pun singgah di sana di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Ya. masjidnya para nabi, Masjid Al-Aqsa. Kalau Masjid Al-Haram itu masjidnya Ibn Nabi Ibrahim, Ismail dan Muhammad alaihissalam. Dan Rasul sudah sholat di situ. Ya. Sedangkan Masjid Al-Aqsa, masjid nabi-nabi semua sebelum nabi-nabi setelah Ibrahim, ya. Selain dari Ibrahim, Ismail dan Nabi Muhammad SAW. Semua nabi yang lain masjidnya adalah Masjid Al-Aqsa. Ya. Wa shalla bil anbiya'i imaman. Ya. Maka beliau salat di situ. Ya. Menjadi imam, mengimami ya, para nabi, maka para nabi semua pernah sholat di situ. Maka beliau sholat di situ juga. Warabatul muraqabi halqati babil masjid. Ya. Dan beliau mengikat muraq di salah satu halaqah pintu masjid. Wakila innahu nazala bi baitil ham, Bethlehem ya, baitil ham itu Bethlehem. Bethlehem sekarang ma'ruf ya, nama Bethlehem ya, Yerusalem. Walam yasiha dhalika anhu albatta, namun ini tidak sahih sama sekali. Fastaftalahu Jibrilu fafutiha lahum faluhum. Semua urija bihi tilkal lailata, kemudian beliau di ya, urija dimi'rajkan, diangkat ya, pada malam itu juga dari Baitul Maqdis ke langit dunia, langit yang pertama yang kita lihat ya, urija soida diangkat semua. Fastaftaha lahu Jibril, Jibril minta dibukakan. Fafutihalahuma, maka dibukakan untuk beliau berdua. Fara'ahuna ka Adam, di langit pertama melihat Adam alaihissalam. Ba'abul Bashar, Abul Bashar, assalamu alaihi warada alaihi assalam. Maka Adam pun mengucapkan salam kepada beliau dan beliau menjawab salam Adam. Warahhaba bihi wa akharra binubuwatihi. Nah, dan apa namanya, Adam pun menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Mengakui kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa araha Allahu arwahal su'ada'i min bainiyya min yamin min. Jadi itu apa? Bainiyya apa yamin? Hah? Dia itu Zaki. Hah? Farahu Allahu arwah suada imin banihi an yamini. Ya, maka Allah memperlihatkan roh-roh yang berbahagia dari keturunan Nabi Adam di sebelah kanan. Farwah al-shkiyai an yasarihi, dan memperlihatkan roh-roh yang sengsara di sebelah kiri. Yang suada dari keturunan anak Adam, ashkiya dari keturunan Adam ya, di sebelah kiri. Allah musta'an. Ya. Summa urija ila sama'i tsaniyah. Kemudian beliau diangkat ke langit kedua. Fara'a fiha Yahya wa Isa, maka beliau melihat di langit kedua Yahya dan Isa. Ya. Namun Isa dalam keadaan belum mati di dunia. Ya. Belum wafat di dunia. Summa urija ila sama'i as-salisah, kemudian beliau diangkat lagi ke langit ketiga. Fara'a fiha Yusuf, beliau melihat Yusuf. Summa ila rabi'ah, kemudian diangkat lagi ke langit keempat. Fara'a fiha Idris, melihat Nabi Idris di situ. Summa ila khamisah, falaqiya fiha Harun, kemudian beliau diangkat ke langit kelima, di situ melihat Harun. Summa ila salisah, falaqiya fiha Musa, diangkat naik ke langit keenam, melihat Musa. Falam majawazahu baka, maka ketika Musa, apa, Rasulullah SAW melewati Musa, Musa pun menangis. Ya. Nah. Fakila ma yubkika, maka ditanya, wahai Musa, apa yang membuat engkau menangis? Kata Musa alaihissalam, ya, abki li anna gulaman buitha min ba'di. Saya menangis karena anak ini, yang dia maksud adalah Rasulullah SAW, itu diutus setelahku. Yadkhul jannata min ummati aktsaru bima yadkhulu min ummati mimma yadkhuluha min ummati. Namun umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Ya. Thumma ila sabi'ah falaqiya fiha Ibrahim. Thumma rufi'at ila lahu sidratul muntaha. Thumma rufi'a lahu baitul ma'mur. Thumma urija ila al-Jabbar azza wa jalla. Fanada minhu hatta kana ya qaba qausaini aw adana. Fa auha ila abadihi fa ma auha. Kemudian beliau diangkat ke langit ketujuh, berjumpa di situ Nabi Ibrahim. Kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. Kemudian diangkat ke Baitul Ma'mur. Ya. Kemudian diangkat lagi ke Allah. Maka ya panada minhu. Ya. Maka diserulah kepadanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup dulu sampai sini. Nanti kita lihat lagi insyaallah. Udah mulai masuk sekolah anak-anak. Ya. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah wa atubu ilaihi.